يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian sunnah dalam iqamat. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah dalam iqamat. Ketahuilah bahwa sunnah-sunnah saat iqamat sama dengan sunnah-sunnah pada azan, yaitu tidak berbeda dengan empat poin pertama yang telah diuraikan. Penjelasan tersebut sesuai dengan fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta atau Komite Tetap Kajian Ilmiah dan Pemberian Fatwa. Apabila dijumlahkan secara keseluruhan, terdapat 20 sunnah iqamat pada setiap sholat wajib. Catatan penting. Termasuk dalam sunnah bagi yang mendengar iqamat untuk menirukan lafaz iqamat itu. Kecuali pada lafaz, Hayya ala sholati hayya ala falah. Ketika mendengar lafaz tersebut, dijawab dengan lafaz, La hawla wa la quwwata illa billah. Tidaklah ada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Lantas, ketika terdengar ucapan, Qad qamatis sholah, hendaknya seorang menirukan dan tidak boleh mengucapkan, Aqamaha Allahu wa adamaha. Sebab ucapan itu berdasarkan hadis dhaif. Al-Lajnah Ad-Da'imah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta. Baik, di sini berarti penting kita mengetahui sunnah dalam iqamah seperti sebagaimana juga sunnah dalam adzan, yaitu ketika orang yang beriqamah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, dan kita jawab juga dengan syahadat dan juga keridhaan, kalimat keridhaan. Kemudian kita berselawat, kemudian kita juga menjawab Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah dan sampai akhir alladzi wa'adtah. Adapun yang kelima, kita berdoanya di dalam sholat nanti ketika sujud atau ketika tahiyat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu, kalau misal dihitung dalam sehari, sudah melaksanakan 25 sunnah untuk azan dan 25 sunnah atau 24 atau sekitar berapa 20 sunnah untuk qomat, kalaupun kita bersolat berjamaah selalu di setiap lima waktu itu. Alhamdulillah, berarti jumlahnya kalau cuma untuk ini aja bisa sampai 45. Ya, Masya Allah, 45 udah. Ya, kemudian kita lanjutkan nanti ya di sini sholat.